ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih halaman 38. Pak Eko, Kamis kemarin. Iya. Pak Budi, halaman 38 baris keberapa dari atas? Aduh. Oke. Pak Zur, malam ini yang keempat dari atas. Malam ini baris keempat dari atas. Ya. Betul. Oke, cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah al-hadi wal ishrun, 21. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bersabar dengan beberapa uslub atau metode. Yang ke-21 kata Ibnu Al-Qayyim, annahu subhanahu khassa ahlal maimanati biannahum ahlus sabri wal marhamati. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut secara khusus ahlal maimanah, golongan kanan. Mereka adalah orang-orang yang bersabar dan selalu mengedepankan rahmah. Alladzina qamat bihim hatanil khaslatan. Golongan kanan adalah mereka yang memiliki kesabaran dan rahmah. Wa wassau bihima ghairahum. Bukan hanya untuk mereka bersabar, bukan hanya untuk diri sendiri mereka mengutamakan kasih sayang, tetapi kepada orang lain pun demikian. Mereka sabar pada diri sendiri, mereka juga bersabar kepada orang lain dan mengajak orang lain untuk sama-sama bersabar. Golongan kanan adalah orang-orang yang merahmati dirinya sendiri dan juga merahmati orang lain, sekaligus mengajak orang lain untuk sama-sama saling merahmati. Faqala ta'ala, Allah berfirman, thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Manusia besok pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri, ashabul yamin dan ashabus shimal. Siapakah golongan kanan itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman, lalu saling mewasiatkan bersabar dan saling mewasiatkan untuk mengedepankan sifat rahmah. Athani wal ishrun, yang ke-22, annahu subhanahu qarana sabra bi arkanil islami wa maqamatil imani kulliha. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sabar bergandengan dengan rukun-rukun Islam dan tingkatan-tingkatan iman. Faqaranahu bis salati. Di dalam Al-Quran, sabar itu diiringkan dengan salat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Di situ sabar dan salat disandingkan. Wa qaranahu bil-a'mali salihati umuman. Sabar disandingkan dengan yang bersandarkan pada kesabaran. Kaqaulihi, contohnya firman Allah, lamma sabaru, yaitu ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi. Di dalam Al-Qur'an sabar pun disandingkan dengan kejujuran. Jujur itu berat, apalagi dibayang-bayangi oleh berbagai macam kekhawatiran dan kecemasan. Kalau jujur mengaku, dia akan ditinggal. Kalau dia jujur mengaku, nanti akan dijauhi dan dibenci. Kalau dia jujur mengaku, nanti orang akan menjauh. Hanya orang-orang yang sabar saja yang bisa jujur. kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati. Itu disandingkan antara orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan, orang yang bersabar, laki-laki maupun perempuan, itu disandingkan berbarengan. Sekali lagi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, satu sama lain menguatkan. Qala wa ja'alahu sababa mahabbatihi. Di dalam Al-Qur'an diterangkan pula bahwa sabar menjadi sebab cinta Allah kepada hamba. Wa ma'iyatihi, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan hamba. Wa nasrihi, Allah akan menolong hambanya. Wa aunihi, Allah akan membantu hambanya. Wa husni jazaihi, dan juga balasan terbaik Allah berikan untuk mereka yang bersabar. Wa yakfi ba'du dzalika syarafan wa fadla, wallahu a'lamu. Jangankan semua, beberapa hal saja sudah cukup untuk kita jadikan sebagai alasan menyatakan sabar adalah mulia. Ya, orang yang bersabar adalah orang-orang yang mulia. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan 22 ya. 22 bentuk penjelasan tentang sabar di dalam Al-Qur'an yang tiap-tiap bentuknya ada ayat-ayat di sana. Jadi sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an perintah untuk kita bersabar. Qala rahimallahu taala al-babu sadisa asyar. Bab yang ke-16. Fi dzikri ma warada fihi min nususi sunnati. Kalau pada bab sebelumnya yang disebutkan Ibnu Qayyim adalah ayat-ayat Al-Qur'an, berikut ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sabar. Qala rahimallahu taala fi sahihain. Di dalam as-sahihain yaitu Bukhari Muslim. Min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata 'ala imra'atin tabki 'ala sabiyyin laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghampiri seorang ibu yang sedang menangis karena anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Itu ujian berat. Cobaan yang tidak mudah. Seorang anak yang masih kecil, mungil, meninggal dunia. Ibunya menangis. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu terjadi di samping makam bayi tersebut. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi Muhammad yang menghampiri kemudian berusaha untuk menasihati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Faqalat wa ma tubali bi musibati. Perempuan itu tidak sadar siapa yang berbicara karena sedih, merasa kehilangan. Kata perempuan itu, wa ma tubali bi musibati, apa urusanmu dengan musibahku? Bahkan dalam riwayat yang lain, ilaika anni, artinya pergi sana, jangan ngurusin saya. Itu karena saking sedihnya. Sampai kemudian tidak menyadari bahwa yang berbicara itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini diambil juga suatu kesimpulan, kalau kita sedang menghadapi seseorang yang sedang mengalami goncangan, ya jangan diambil hati. Ya. Rasulullah saja tidak mengambil hati. Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah memaklumi. Gimana? Contoh sabar. Rasulullah itu ya memberikan contoh sabar. Jadi kalau kita ketemu sama orang sedang emosi, sedang sedih, ya, kemudian kok bicaranya malah gak enak, kata-katanya malah gak sesuai, nyelekit, bikin sakit, ya jangan dimasukkan di hati. Oh, dia sedang sedih, dia sedang capek, ya, dia sedang gak mood. Oh, sedang gak mood kok diajak bicara, ya kan? Yang jengkelin. Ya, harusnya kita yang ngerti, oh kawan kita ini sedang gak mood, teman kita itu sedang banyak pikiran. Ya, teman kita itu sedang sedih. Ya aja dipaksa dijak omong. Kalau mau justru dihibur, dibuat senang hatinya. Ini wanita tersebut kan sedih. Nabi Muhammad menasihati. Yang menasihati bukan sembarang orang loh. Manusia terbaik. Ya. Dan wanita itu pasti dalam kondisi normal paham betul siapa Rasulullah. Ya, suara Rasulullah dan sosok Rasulullah kan begitu dikenal. Ya, kan mereka kenal Rasulullah itu lebih dari sekedar kenal anak kandungnya sendiri. Tapi situasi waktu itu kurang normal, sedang sedih. Ditinggal anaknya yang masih kecil. Rasulullah marah enggak? Rasulullah tersinggung juga enggak? Beliau paham ya, lagi sedih wong. Tinggal pergi. Falamma dzahaba, Rasulullah kemudian kan pergi meninggalkan wanita itu. Bukan kamu itu enggak tahu diri. Enggak. Qila laha innahu Rasulullah. Ada yang datang memberitahu, kamu tahu enggak siapa tadi? Itu Rasulullah itu. Fa akhadhaha mithlul maut. Ya. Mithlul maut itu udah ngerti loh. Apa artinya Pak Sur? Mithlu al mauti. Udah jadi bahasa Indonesia semua dua-duanya itu. Mislu. Kalau Indonesia misil, misal. Al maut. Mati. Kayak mau mati aja wanita itu. Rasulullah. Ngerti dan paham konsekuensi dari ucapan pergi kamu. Apa urusanmu? Urusanmu sama saya. Setelah sadar itu Rasulullah fa'akhadha mithul maut. Udah kayak mau mati saja. Kenapa? Merasa bersalah. Fa'atat babahu. Cepat-cepat wanita itu mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid ala babihi bawabain, bawabin. Ternyata di rumah Rasulullah enggak ada yang jaga. Langsung bisa ketemu maksudnya. Faqalat ya Rasulullah lam a'rifka. Wanita itu kemudian mengatakan Rasulullah, saya tadi tidak menyadari itu Anda. Faqala innamas sabru inda awwali sadamatin wa fil lafdin inda sadamatil ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat sabar itu ketika terjadi goncangan yang pertama. Ya. Tek terjadi musibah saat itu juga sabar itu hakikat sabar. Kalau sehari, dua hari, tiga hari, empat hari setelahnya, setelah dia berkeluh kesah, setelah dia marah-marah, setelah dia jengkel, setelah dia sakit hati, ya kan? Nah itu ya juga sabar, tapi kualitasnya sudah berbeda dengan ketika pertama kali mendengar atau mengalami musibah. Qala wa qauluhu as-sabru inda sadamatil ula mithlu qaulihi laisa syadidu bisura'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu waqtal ghadab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadamatil ula, hakikat sabar itu ketika mengalami goncangan yang pertama. Sama persis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kuat itu pengertiannya bukan yang bisa menjatuhkan dan membanting lawan. Orang yang kuat itu yang mampu menguasai dan mengendalikan diri walaupun dia sedang marah. Sedang marah, sedang emosi, ya. Tidak dia ungkapkan, tidak dia luapkan. Dia tahan gitu. Fa inna mufaja'atil musibati laha raw'atun taza'za'u tuza'zi'ul qalba wa tuz'ijuha wa tuz'ijuhu bisadamiha. Yang namanya musibah terjadi tiba-tiba, tidak direncana, tidak terfikir sebelumnya, itu namanya musibah. Jalan baik-baik, tiba-tiba di tengah jalan jatuh. Sudah direncanakan bagus-bagus, ternyata gagal. Itu kan rawatun tuza'zi'ul qalba. Itu menimbulkan goncangan yang bisa membuat hati itu apa? Goncang ya bahasanya. Fa in sabara lisadmatil ula in kasara hadduha. Kalau terjadi goncangan pertama langsung dia sabar, selesai. Artinya selanjutnya akan lebih mudah. Wa dha'ufat quwwatuha. Maka beban musibah itu langsung ringan. Fahana 'alaihi istidamatus sabri, maka tetap sabar itu akan jauh lebih mudah dan lebih ringan. Qala wa fi sahihi Muslimin an Ummi Salamah, di dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah, salah satu ummahatul mukminin, Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang mengalami musibah lalu dia mengucapkan seperti yang Allah perintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, apa yang merasa kita punya hakikatnya pun milik Allah, kita dan apa yang merasa kita punya suatu saat akan kembali dan berpulang juga kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah pahala untukku karena musibah yang aku alami ini. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik. Kalau seorang muslim membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairan minha, pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik untuknya. Ya. Qalat Ummu Salamah bercerita, falamma mata Abu Salamah radhiyallahu anhu qultu ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Suaminya meninggal dunia, Abu Salamah namanya. Ummu Salamah, sang istri yang ditinggal pergi, mengatakan, dari kaum muslimin, siapa yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pertama yang berangkat hijrah ke Habasyah maksudnya. Ini sudah yang terbaik bagi Ummu Salamah. Tsumma inni qultuha, tapi saya enggak berpikir lama-lama. Beliau enggak pakai perasaan. Beliau tidak mempertimbangkan ini dan itu, pokoknya perintah Rasul kalau mengalami musibah baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala karena musibah yang aku alami ini, berikanlah ganti untukku yang lebih baik. Fa akhlafallahu li rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ata yakhthubuni lahu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarku. Faqultu innali bintan wa ana ghayurun. Kata Ummu Salamah, tidak langsung menerima waktu itu. Tetapi beliau tetap memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kata Ummu Salamah, saya punya anak perempuan. Saya termasuk tipe wanita yang sangat pencemburu. Bukan hanya cemburu biasa. Tetapi sangat pencemburu, ghayurun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma bintuha fa'ad'ullaha an yughniyaha anha. Kalau anak perempuannya, saya akan berdoa kepada Allah supaya hidupnya tercukupi. Artinya Ummu Salamah kan ngasih pertimbangan, kalau menikah dengan saya, punya anak perempuan, tanggungan, ada beban untuk menafkahi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau masalah anak, saya akan berdoa kepada Allah supaya dicukupi kebutuhannya. Wa ad'ullaha an yudhiba bil ghairati. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat pencemburunya itu kemudian bisa hilang. Fatazawwajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahlah dengan beliau dan menjadi ummahatul mukminin. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari siapa? Siapapun. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, kehilangan sesuatu atau gagal mendapatkan sesuatu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Fanzur aqibata sabri wal istirja'i wa mutaba'ati rasuli war ridha'i anillahi. Coba perhatikan baik-baik dalam cerita ini. Akibat itu artinya hasil positif dari sikap sabar, istirja', mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh keyakinan, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu Ummu Salamah sempat berpikir, siapa yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi sudahlah, tetap ikuti saja, wong ini perintah Rasul. Ini tuntunan dari beliau. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa hluf li khairan minha. Dan ridha dengan keputusan dari Allahu Azza wa Jal. Ila ma'alat ilaih. Coba hasilnya apa? Wa analat Ummu Salamah nikaha akramil khalqi 'alallahi. Ummu Salamah mendapatkan kemuliaan menikah dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada berkeluh kesah, daripada ngersula. Yo berkeluh kesah ngersula yo ora bali, ya kan. Ora njuk kemudian apik lagi, kemudian yang hilang didapatkan, yang rusak kembali normal. Udah yang selesai-selesai, hilang-hilang, rusak-rusak, rugi-rugi. Ya. Lebih baik berdoa, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, dengan keyakinan penuh, Allah akan berikan yang terbaik sebagai gantinya. Qala wa'an Abi Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada abdi." Kalau seseorang anaknya meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Kalian sudah mengambil anak hambaku." Maksudnya apa? Sudah melaksanakan perintah, itu jelas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan iya, betul. Fayaqulu qabattum thamrata fuadih, Allah berfirman, kalian sudah ambil itu buah hatinya. Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan iya. Fayaqulu madza qala 'abdi, Allah bertanya dalam firman-Nya, terus apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Fayaqulun hamidaka wastarja'aka, hambamu mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya meninggal. Fayaqulu, Allah berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuknya istana di surga. Beri nama istana itu istana pujian. Istana alhamdi. Kenapa? Karena ketika orang yang paling dia sayang itu meninggal dunia, dia sabar, istirja, dan mengatakan justru alhamdulillah. Diganti dengan istana di surga, bahkan istana itu diberi nama Baitul Hamdi. Qala wa fi sahihil Bukhari min hadithi Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih Bukhari dari hadith Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza btalaitu abdi bihabibataihi thumma sabara awwadtuhu minhumal jannata yuridu aynaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau aku menguji hambaku dengan kedua matanya buta, lalu dia sabar, akan aku gantikan dua mata itu dengan surga. Ya, orang yang buta, baik dari lahir maupun setelah dia sempat melihat karena faktor celaka, kecelakaan atau yang semisalnya, dia sabar. Dia terima itu dengan lapang dada. Justru dia berusaha untuk bagaimana caranya, dalam kondisi buta dan tidak bisa melihat seperti itu, dia bisa tetap berbuat baik. Allah ganti itu dengan surga. Ya. Wa inda Tirmidzi fil hadits idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya lam yakun lahu jazaa'un indi illa al-jannah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kalau aku ambil kedua mata hambaku di dunia sampai dia buta dan tidak bisa melihat, terus bersabar, tidak ada balasan yang pantas untuknya di sisiku kecuali surga. Ya. Qala wa fi sahihin Bukhari min hadithi Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, ma li abdi al-mu'mini jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, untuk hambaku yang beriman, tidak ada balasan yang sesuai ketika aku ambil orang yang dia kasihi dan dia cintai min ahli dunia. Dari keluarganya, temannya, orang yang dekat dengannya. Meninggal dunia, kemudian dia berharap pahala dari Allah azza wa jalla. Tidak ada balasan yang pantas untuknya, illal jannah, kecuali surga. Hadis-hadis yang semacam ini ada beberapa itu, 1, 2, ya, kemudian 3, 4, 5. Semua ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong dan mengajak kita untuk mendahulukan sikap sabar dalam kondisi yang paling sulit dan paling susah sekalipun. Dan di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa balasan untuk orang-orang yang bersabar, yaitu surga. Kemudian mendapatkan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang selanjutnya, asar-asar atau riwayat dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang sabar juga. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.